Bangun dong kak. Oh iya. Minum kopi kek. Oh iya kopi ya. Iya. Oke. Oyok. Gak ada barang makan kenyang apa ya.